Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, kepada wali santri Sekolah Karakter Imam Syafi'i dimanapun berada, dan semua pendengar, para hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah Ta'ala kita akan mengambil tema memilihkan jurusan untuk anak. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sejatinya setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu maknanya adalah mutahayyi'anil Islam, itu condong kepada Islam, kecondong kepada kebaikan. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Mengenai makna fitrah ini, sejatinya bahwa kondisi anak lahir itu sudah memiliki kecondongan kepada kebaikan. Nah, ternyata dalam perkembangan anak tersebut memiliki kecondongan kepada sesuatu yang tidak dibenarkan, atau fitrahnya tersimpangkan sehingga dia condong kepada Yahudi, condong kepada Nasrani, atau condong kepada Majusi. Apabila keadaannya demikian, yang tadinya anak itu kondisinya adalah condong kepada Islam, tapi ternyata akhirnya itu condong kepada Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau fitrahnya menyimpang, maka kelak yang akan ditanya, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kedua orang tuanya, fa'abawahu, yaitu kedua orang tuanya. Ini. Nah, maka kita sebagai orang tua, marilah kita berusaha mengenal apa sebenarnya fitrah anak kita. Fitrah anak itu ada yang pada semua anak itu sama, dan ada yang pada masing-masing anak itu berbeda-beda. Nah, fitrah yang berbeda-beda inilah yang harus kita kenali, sehingga perbedaan fitrah pada masing-masing anak inilah yang akan menjadikan besok ketika anak sudah dewasa itu memiliki peran, memiliki kebermanfaatan yang berbeda di umat ini sesuai dengan potensi anak kita masing-masing. Maka sudah menjadi keharusan kita sebagai orang tua adalah menemukan potensi yang berbeda-beda pada diri anak kita, yang menjadikan anak kita berbeda dengan teman yang lainnya. Nah, potensi yang unik ini yang dimiliki oleh anak-anak kita, itulah yang menjadi dasar kita untuk menentukan kira-kira jurusan apa yang diambil oleh anak kita dalam studinya, dalam belajarnya. Dan dari situlah juga, ya, dari potensi unik ini kita bisa memperkirakan, ya, kira-kira kelak cita-cita anak kita itu apa. Nah, ini oleh karena itu kita hendaknya itu mengetahui keunikan pada diri anak-anak. Karena keunikan anak ini merupakan fitrah, yaitu bawaan dari lahir, yang mana ini tidak berubah, ya, sejak lahir sampai dia meninggal dunia. Makanya kita tugas orang tua itu bukan untuk memaksakan, untuk membelokkan fitrah anak, tetapi kita menemukan atau menggali fitrah anak yang berupa keunikan tersebut. Nah, keunikan fitrah anak tersebut disebut dengan mauhibah, ya, atau dalam bahasa kita disebut dengan bakat, yaitu sifat-sifat unik yang dimiliki anak sehingga menjadikan anak kita itu berbeda dengan temannya, dengan orang lain, ya, dengan teman yang lain. Itu namanya mauhibah, ya. Jadi sifat-sifat yang unik. Nah, sifat-sifat unik inilah yang menjadikan dia nanti mendorong dia melakukan sesuatu yang mungkin orang lain atau teman yang lain tidak bisa. Nah, ini kita pentingnya menemukan potensi bakat anak ya terkait dengan sifat-sifat yang unik pada diri anak. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Beliau mengatakan faida ra'a fama wa mimma yambahi ayatamida halasobi, hendaklah orang tua itu mengetahui ya atau memperhatikan halasobi yaitu keadaan anaknya. Wa ma huwa musta'idun lahu minal a'mal, hendaklah orang tua itu mengetahui bakat apa yang dimiliki oleh anaknya ya. Mutahiya mutahiyaun lahu min minha, dan pada potensi apa yang terpendam pada diri anak kita ya. Faya'lamu annahu makhlukun lah, maka hendaklah orang tua itu mengetahui ya, untuk bidang inilah anak saya atau anaknya diciptakan. Jadi faya'lamu annahu makhlukun lah, jadi maksudnya adalah hendaknya orang tua itu mengetahui ya, bahwa pada bidang inilah ya anaknya itu diciptakan ya, karena ini fitrah, fitrah bawaan ya. Fala yahmilhu ala ghairihi maka namadunan fihi syar'an, maka hendaklah orang tua itu tidak memalingkan, tidak membebani anaknya ya ala ghairihi, atas selainnya, selain bakatnya, maka namadunan fihi syar'an fasar'an, selama ya, selama bakat anak itu ya ma'dunan, yaitu diperbolehkan ya oleh syariat. Sini jadi makanya menemukan potensi anak yang unik ini pada masing-masing orang tua itu adalah hal yang penting sekali, sehingga anak bisa mengejar atau menentukan cita-citanya yang sesuai dengan potensinya. Nah, Bapak Ibu semua ya, di dalam menentukan cita-cita anak, di dalam memilihkan jurusan anak, hendaklah kita tidak hanya melihat peluang. Sebab di sini ada dua apa namanya pilihan ya. Kadangkala orang tua memilihkan jurusan anak itu hanya melihat peluang ya, melihat peluang ya. Kadangkala oh ini sedang rame-ramenya apa namanya orang-orang itu belajar ilmu keguruan, akhirnya berbondong-bondong ya anak lulusan SMA, SMK itu masuk kepada ilmu keguruan ya, nanti kelak menjadi guru, karena mungkin pada saat itu guru itu ternyata potensinya atau istilahnya karirnya itu bisa diharapkan. Akhirnya yang dilihat adalah peluang ya. Kemudian pada waktunya nanti suatu saat sedang rame-ramenya tentang masalah internet sebagai contoh ya, maka semua anak itu diarahkan untuk belajar ilmu IT ya, yaitu istilahnya yang terkait dengan ilmu jaringan ya, jaringan komunikasi yang menggunakan internet. Nah, padahal tidak semua anak bidangnya di situ ya, dan tidak semua anak juga dia mungkin sangat cocok untuk menjadi profesi seorang menjadi seorang guru. Ya, termasuk juga mungkin tidak semua anak itu sangat cocok di bidang teknik, di bidang arsitek atau di bidang kedokteran, tidak semuanya anak itu cocok. Ya. Nah, ini kadangkala orang tua itu hanya mengandalkan peluang ya, tanpa melihat potensi anaknya. Padahal di sini Ibnu Qayyim tadi berpesan ya, fala yahmilhu ala ghairihi maka namadunan fihi syar'an, maka hendaklah orang tua itu tidak memberikan beban ya, tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama bakat itu dibolehkan oleh syariat. Ini. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, apa akibatnya jika orang tua itu tidak memperhatikan potensi anak ya, di dalam menjuruskan itu hanya melihat poten apa namanya peluang, kemudian melihat hanya karena keinginan orang tuanya saja ya, karena orang tuanya semuanya adalah dokter, maka akhirnya anaknya diarahkan untuk menjadi dokter padahal belum tentu anak itu cocok di situ. Karena orang tuanya adalah ayahnya ustadz dan uminya adalah ustadzah, akhirnya semuanya anak itu diarahkan harus menjadi ustadz dan ustadzah. Padahal tidak semuanya anak itu bisa berperan ya, di masyarakat ini sebagai ustadz atau ustadzah, bisa jadi nanti dia menjadi ahli di bidang yang lain. Nah, makanya kita tidak hanya melihat peluang-peluang saja, namun dalam menjuruskan ini kita melihat potensi yang ada pada diri anak. Nah, kemudian pertanyaan sekarang, apa sebenarnya potensi-potensi pada diri anak, ya, bagaimana orang tua bisa mengetahuinya, ya. Kalau mungkin orang tua tidak hanya sebatasnya melihat peluang saja, tapi ternyata orang tua itu diharapkan melihat potensinya, itu potensi apa saja. Karena memang banyak orang tua yang mengeluhkan, ya, kesusahan untuk menemukan potensi anaknya, ya, kesusahan menemukan potensi. Karena apa? Karena orang tua mungkin memiliki persepsi atau pandangan atau pola pikir bahwa untuk menemukan potensi itu harus ke ahli, ya, orang tua enggak mungkin bisa menemukan. Tapi ternyata di sini, ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu justru yang menemukan itu adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya yang menemukan, karena yang paling tahu tentang diri anak itu adalah orang tuanya. Karena yang melahirkan adalah ibunya, nah, yang mencarikan nafkah adalah ayahnya, yang setiap hari ketemu ayah dan ibunya, ya, apa namanya, yang setiap hari ketemu dengan anak itu ya ayah dan ibunya, sehingga paling tahu. Nah, makanya diharapkan orang tua yang menemukan potensinya. Nah, kembali kepada potensi anak tadi, bahwa potensi anak itu adalah sifat-sifat, ya, yang dimiliki oleh anak tersebut, sifat unik, ya. Kenapa kita perlu memahami sifat unik? Karena sifat ini adalah bawaan, ya, dan itu tidak berubah, dan masing-masing itu, masing-masing orang itu berbeda-beda, ya. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, ya, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum ahlakokum kama qasama bainakum arzakokum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, membagi-bagi di antara kalian itu akhlak-akhlak kalian, ya. Jadi membagi sifat-sifat di antara kalian itu, itu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi-bagi rezeki di antara kalian. Padahal kita ketahui bahwa rezeki masing-masing orang itu berbeda-beda, ya. Allah itu membedakan di antara satu dengan yang lainnya tentang rezeki. Maka sifat-sifat ini pun Allah itu membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, ini sifat. Nah, kalau orang tua sudah mengenal sifat-sifat unik anak, contohnya misal, oh, anak saya itu pemalu, lah itu sifat, ya. Oh, ternyata anak saya itu sukanya membantah, itu sifat, ya. Oh, anak saya ternyata suka bergaul, itu juga sifat, ya. Oh, ternyata anak saya itu senangnya berbicara, itu berarti sifat, ya. Terus kemudian lagi, oh, anak saya ternyata senangnya itu bongkar-bongkar, itu adalah sifat, ya. Jadi itu adalah merupakan aktivitas yang asalnya didorong oleh sifat, ya. Jadi sifat itu mendorong anak kita, ya, yang karena sifat itu ada dalam diri, ya, yang mendorong anak kita untuk melakukan suatu perlakuan atau perbuatan. Nah, perbuatan itu yang bisa kita amati, sebab sifat itu nggak bisa kita lihat. Nah, sifat itu akan tampak apabila sudah diwujudkan dalam sebuah aktivitas atau perbuatan. Nah, sehingga yang kita amati pada diri anak kita adalah perbuatannya. Orang memiliki sifat malu itu nggak bisa langsung kita lihat saja dari bentuk fisiknya, nggak bisa. Setelah mungkin dia bergaul dengan teman, ternyata ada sikap-sikap tertentu yang menunjukkan bahwa dia adalah pemalu. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa potensi dia adalah pemalu. Kemudian anak yang senang bergaul itu juga nggak bisa dilihat sekilas dari bentuk fisiknya. Nah, setelah dia mungkin beraktivitas kok senangnya, ya, berulang-ulang, ya, dia melakukan itu, berarti bisa kita katakan anak kita adalah sifatnya bergaul dan dengan sifat-sifat yang lain. Mungkin orang tua masih bingung untuk membagi-bagi sifat apa saja yang diamati. Pokoknya yang berbeda pada diri anak itulah yang perlu kita amati. Ya, bisa kita catat, mungkin anak saya itu sukanya bongkar-bongkar, anak saya itu sukanya bermain pasir, tulis saja di situ bermain pasir. Anak saya itu sukanya itu mengumpulkan kepompong, kupu-kupu. Nah, itu tulis saja di situ. Nanti akan ketemu, ya, arah atau jalur-jalurnya. Yang kalau dalam ilmu pendidikan yang modern itu akhirnya dibuat dengan model portofolio. Ya, jadi portofolio sebenarnya adalah catatan-catatan aktivitas anak sebenarnya itu. Tapi kadang-kadang orang tua itu ada yang tidak, apa namanya, begitu tertarik, ya, tentang masalah administrasi, sehingga hanya diingat saja. Yang penting dia tahu tentang apa sebenarnya sifat unik yang dimiliki oleh anaknya. Ini tuh cara menemukan potensi anak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, setelah kita tahu sifat-sifat unik anak, nah, bagaimana kita kemudian menjuruskannya, ya? Ya, Pak. Kita kadang-kadang bingung ini. Ya, kadang ini anak kok pemalu sekali, mau diapakan ini? Akhirnya orang tua gelisah, ya, kesana kemari, tanya-tanya bagaimana cara menghilangkan rasa malu pada diri anak. Nah, itu sebenarnya tidak harus dilakukan demikian. Biarlah memang itu kalau bawaannya, ya tidak ada luka hati pada diri anak, enggak ada trauma, enggak ada fobia, ya itu memang sifat malu itu adalah bawaan dia. Ya, yang kelak mungkin dia dengan sifat malu itu adalah berperan pada bidang-bidang yang tidak banyak ketemu orang, tapi mungkin ketemu dengan benda-benda mati, ya mungkin ketemunya dengan buku, dengan komputer atau benda-benda yang lain. Ini. Nah, kemudian bagaimana kita setelah sifat-sifat itu kita ketahui, ya, kemudian selanjutnya kita adalah mulai menjuruskan. Nah, penjurusan ini ya secara garis besar itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu kejurusan diniyah, ya, yang terkait dengan ilmu, dan yang kedua adalah jurusan maharoh, yaitu yang terkait dengan keterampilan. Ini, ya, jurusan ad-diniyah dan jurusan al-maharoh, yaitu keterampilan. Nah, anak yang seperti apa yang dijuruskan ke diniyah, ya, sehingga dia sangat cocok sekali di pondok pesantren, ya, dan anak yang seperti apa yang dijuruskan ke maharoh, sehingga dia cocok sekali di sekolah-sekolah kejuruan. Ini, sekolah-sekolah kejuruan. Nah, makanya perlu kita perhatikan di sini. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dari lanjutan dari perkataan beliau tadi yang disebutkan, ya, di kitab Tuhfatul Maudud bi Akamil Maulud, beliau mengatakan, ya, fa idza ra'ahu husnal fahmi, ya, jika orang tua itu melihat anaknya kok apa namanya pemahamannya itu bagus, mudah paham, ya. Terus kemudian sahih al idroki, ya, jadi pengertiannya sahih, ya, ngertinan kalau bahasa kita, mudah mengerti atau ngertinan, ya. Terus kemudian jayyid al hifdzi, ya, hafalannya itu bagus, jayyid, ya, kok mudah hafal, ingat saja itu. Nah, ketika diajak pergi, kemudian nama jalan sampai kadang-kadang ingat, ya. Ini, kemudian suruh membaca, mudah sekali mengingat, ya, suruh menghafal Al-Qur'an, mudah sekali mengingat. Nah, wa'iyan dan anaknya cerdas, ya, dia pandai sekali menghitung, ya, hitung-hitungan itu kadang di luar kepala, tidak menggunakan coret-coretan, dia langsung ketemu walaupun perkaliannya yang rumit, atau mungkin soal-soal matematika yang kompleks atau hitung-hitungan yang kompleks, ternyata dia mampu melakukan hal ini. Nah, anak yang kondisinya demikian itu sering kita sebut dengan anak cerdas, ya, kalau dalam sekolah umum, atau anak yang IQ-nya tinggi, otak kirinya dominan, ya. Maka beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, fahadihi alamatu, ya, fahadihi alamatu kubulihi, ya, mutahiyyaun lil ilmi. Maka ini adalah tanda-tanda, ya, bagi anak tersebut, ya, untuk menerima ilmu. Ya, untuk istilahnya belajar ilmu, ya, pada hatinya yang masih polos ini. Jadi kita ulang lagi, anak yang cerdas, ya, nilainya matematikanya bagus, hitungannya bagus, ya, kemudian mudah mengerti, mudah paham, yang kadang-kadang orang tua ditanya itu nggak bisa jawab, ya. Ini kecenderungan dia adalah menerima ilmu. Maka arahannya adalah kita juruskan ke bidang diniyah, karena terkait dengan keilmuan. Ya. Seandainya ternyata di masyarakat itu ada hal-hal yang sifatnya adalah fardu kifayah, seperti ilmu-ilmu umum yang kaum muslimin belum ada yang belajar di bidang itu, belum ada yang menekuni, seperti misal ilmu kedokteran atau ilmu pendidikan yang mungkin kaum muslimin tidak ada yang pegang di situ, ya, yang sifatnya adalah umum, maka bisa juga anak diarahkan ke yang demikian. Contohnya misal nanti menjadi dokter, ya, menjadi dosen, ya, menjadi penulis, ya, menjadi ahli di bidang laboratorium untuk meneliti, ya, dalam litbang, ya, penelitian dan pengembangan, demikian juga enggak masalah. Yang penting itu terkait dengan masalah keilmuan. Jadi ini dominan di kognitif pada diri anak, ya, dalam berpikir, namanya cerdas berpikir. Nah, terus nanti kalau yang demikian ini, ya, maka di dalam pendidikan agama pun itu masih ada dua kemungkinan. Bisa jadi anak nanti itu di dalam kecerdasannya itu, ya, itu adalah mudah menghafal, ada yang mudah memahami. Ya, sebab anak yang cerdas itu bisa ada yang lebih dominan di memahami daripada yang apa namanya menghafal. Kalau anak cenderung mudah memahami, ya maka itu nanti diarahkan ke bidang ilmu fikih, ya, bidang ilmu syariah yang terkait dengan memahami sebuah kajian-kajian atau masalah-masalah yang nanti dia bisa memutuskan, ya, dari hukum apa yang sedang dihadapinya. Nah, ini apabila mudah memahami. Namun apabila anak ternyata dalam kecerdasannya tadi itu condong ya kepada mudah menghafal, ya, itu bisa diarahkan kepada ilmu Al-Qur'an. Ya, dia dijadikan menjadi seorang hafidz atau hafidzah yang mana nanti harapannya dia begitu di masyarakat berperan sebagai ahli di bidang Al-Qur'an karena hafalannya. Dia bisa mengajarkan kepada masyarakat dengan ilmu Al-Qur'an yang dia miliki. Nah, ini. Terus kemudian selanjutnya, ya, kalau ternyata anak ini sulit memahami, ya, istilahnya itu dalam berpikir itu lambat. Dan ini bukan berarti musibah, bukan, ya, sebab kembali lagi kepada setiap anak lahir fitrah bahwa setiap anak yang lahir itu semuanya hebat. Cuma kehebatannya itu berbeda-beda. Maka kita jangan terus, oh, anak saya itu ternyata kok apa namanya susah berpikir, kita jangan kemudian sedih hati bahwa anak kita itu ketinggalan dengan teman yang lain. Tidak, kehebatan anak kita itu beda ya dengan anak yang cerdas tadi. Kalau sudah jelas yang cerdas tadi mungkin dia hebat di bidang diniyah, ya, dia berperan di masyarakat mungkin menjadi ustaz, ya, dia mungkin menjadi dosen, menjadi peneliti di laboratorium atau menjadi peneliti hadis, menjadi ahli Quran. Tapi kalau ternyata anak nanti berpikirnya lambat, ya, susah banget paham, ya, beda dengan anak yang cerdas ini, itu nanti bidangnya lain. Ya, bisa jadi dia diarahkan ke bidang maharoh, ya. Suruh berpikir susah, ya. Senangnya bermain kepada teman-temannya, senangnya itu di rumah apa namanya bongkar-bongkar dan sebagainya. Ya, kita enggak usah gelisah ya, ternyata bidang anak kita itu beda, ya. Semua anak kita hebat, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menciptakan produk gagal, itu enggak pernah, ya. Itu maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya apapun kondisi anak kita itu adalah sempurna. Hanya saja kita perlu mengenal kondisi unik mereka sehingga kita tidak salah dalam mendidik mereka, karena masing-masing anak kita itu memiliki arah pendidikan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jangan disamaratakan karena mereka itu unik. Nah, terus kemudian selanjutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, tadi kita bahas anak yang cerdas tadi, yang cerdas di pikiran. Beliau mengatakan wa in ra'a miyalan li tijaroh, ya, apabila orang itu melihat anaknya kok senangnya itu jualan, ya. Kalau di rumah senangnya itu bermain dengan teman-temannya, itu pura-pura bikin warung, ya, senang bermain berjualan dengan teman-temannya. Kadang ke sekolah itu yang tadinya uang saku untuk dia belikan makanan, ternyata dibelikan makanan dijual lagi sehingga dia dapat makanan dari sisa yang dijual. Kemudian dia juga masih uang sakunya utuh. Nah, ini pertanda bahwa dia itu cenderung kepada perdagangan, wal bai wasiro, ya, kepada jual beli, auliyahi sunatin mubahah, atau kepada bidang lain, ya, ya, yang dibolehkan oleh syariat. Contohnya pertanian, ya, bidang teknik, ya, bidang IT dan sebagainya, itu dibolehkan oleh syariat. Maka apa pesan Ibnu Qayyim, ya, apa namanya, falyum kinhu minha, maka hendaknya orang tua itu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk di bidang tersebut. Jangan pasakan kepada anak yang contoh yang pertama tadi, yang cerdas tadi, ya, ya sudahlah, mungkin dia menjadi seorang pedagang, mungkin dia menjadi seorang petani, mungkin dia menjadi seorang apa namanya ahli di bidang teknik. Nah, kemudian jangan kita katakan bahwa oh berarti anak yang tadi jurusannya bidang diniyah itu berarti itu anak yang mulia, ya, derajatnya lebih tinggi daripada anak yang condong kepada perdagangan. Tidak demikian. Ya, kita kembalikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang mulia. Ya, kita perhatikan ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Beliau memang ahli ilmu tafsir, ilmu agama, dan itu didoakan oleh Rasulullah SAW dan benar. Ya, beliau berperan di masyarakat, ya, di umatnya, di peradaban itu sebagai ahli ilmu agama. Ternyata ada yang tugasnya berperang, ya, seperti Khalid bin Walid, ya, sampai kadang menangis, pingin sekali duduk di masjid membaca Quran sampai tuntas, tapi ternyata beliau sibuk dengan berjihad, ya. Kemudian ada juga yang ahli di bidang bahasa seperti Zaid bin Sabit, ya. Ada juga yang di bidang perdagangan seperti Abdurrahman bin Auf, ya, Urwah al-Bariki. Dan hal ini Rasulullah SAW itu tidak kemudian akhirnya mengatakan karena Ibnu Abbas adalah unggul di bidang ilmu diniyah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Ibnu Abbas derajatnya lebih tinggi daripada Abdurrahman bin Auf yang pedagang. Ya. Tapi sebagaimana kita ketahui justru ya Abdurrahman bin Auf ya radhiyallahu anhu yang beliau adalah seorang pedagang ternyata masuk dalam daftar ya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, berarti kita apabila memiliki anak yang ternyata condong kepada perdagangan, ya, kita enggak usah kemudian khawatir, wah anak saya kok enggak senang di bidang diniyah ya. Ya, makanya kadang-kadang orang tua itu memaksakan anaknya harus kamu pokoknya harus di pondok padahal anaknya tidak mau. Dan pemaksaan ini ternyata kata Ibnu Qayyim tadi, ya, apabila anak dipaksakan, maka dia tidak akan berhasil di bidang itu. Ini, ya, sebagaimana perkataan beliau, ya, fa'innahu in hamalahu ala huiri ma huwa musta'idun lam yuhli fihi. Apabila orang tua itu memaksakan anaknya di bidang yang bukan bakatnya, bukan potensinya, maka dia tidak akan berhasil di bidang itu. Malah beliau juga mengatakan wa fatahu ma huwa muhayyaun lah. Maka yang menjadi potensinya itu malah akan luput karena orang tua memaksakan di bidang yang lain. Ini perkataan Ibnul Qayyim. Nah, makanya apapun anak kita condong kepada apa, itu kita juruskan di situ dengan catatan bahwa sebelumnya, sebelum penjurusan ini, ya, semua anak kita sudah tumbuhkan keimanan mereka, ya, adab akhlak mereka sudah kita tumbuhkan. Jadi akhirnya menjadi apapun anak kita nanti, mereka semua adalah seorang hamba yang soleh dan solehah. Menjadi ustad-ustad yang soleh, menjadi ahli hadis-hadis yang soleh atau solehah, ya, menjadi ahli di bidang perdagangan yang soleh-solehah, ya, menjadi ahli di bidang IT, ahli IT yang bidang yang soleh atau solehah, ya. Jadi apapun anak kita, yang penting anak kita tumbuhkan akhlaknya yaitu terkait dengan keimanan, ya, baik iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maupun kepada Rasulnya. Nah ini. Nah, terus kemudian setelah kita tahu anak kita condongnya adalah di bidang tadi, ya, non cerdas, ya, anak kita bukan cerdas di pikiran, tapi ternyata bisa jadi anak kita cerdas di fisik dan cerdas di perasaan. Ini, kalau yang pertama tadi yang cerdas itu pikiran, ya, kognitif, tapi ternyata ada anak yang cerdasnya itu di afektif, ya, di perasaan, ada yang cerdas di fisik, ya, psikomotorik. Nah, apa yang harus dilakukan, yaitu bisa jadi anak kita nanti condongnya kepada bidang perdagangan. Ini terkait dengan perasaan, ya, afektif kalau di perdagangan itu. Nah, kemudian nanti bisa dicondongkan kepada bidang pertanian, ya. Itu apabila anaknya itu punya perasaan peka sekali untuk merawat tanaman atau mungkin memelihara binatang, ya, ini pertanian atau peternakan. Kemudian di bidang teknikal, ini kalau anaknya mungkin cenderung dominan di fisik, ya, terampil tangannya, ya, jadi istilahnya cerdas di fisik, ya. Jadi kalau kita katakan dulu sering kita mengandalkan IQ, ya, IQ itu adalah kecerdasan di bidang pikiran, otak kiri sebenarnya itu. Kemudian berkembang lagi ada namanya EQ, ya, emotional quotient, itu sebenarnya adalah kecerdasan di bidang perasaan, afektif. Kemudian yang belum pernah kita bahas adalah di physical question, yaitu PQ, ya, yaitu anak yang cerdas di bidang fisik. Ya, ini bisa diarahkan mungkin di atletik, ya, bisa ke technical atau bidang-bidang yang lain yang terkait dengan keahlian, keterampilan menggunakan apa namanya gerakan tubuh. Nah ini penjurusannya demikian, ya. Jadi secara umum, ya, ilmu maharot, ya, di kejurusan maharot ini dibagi menjadi tiga. Mungkin anak kita condong ke perdagangan, mungkin condong kepada ilmu pertanian atau peternakan, atau mungkin di ilmu teknik. Nah, termasuk ilmu IT masuk kemana? Ilmu teknik. Technical ini ada dua, ya. Bisa nanti dia cenderung ke outdoor yang sifatnya adalah seperti teknik listrik, ya, teknik komputer. Ada juga yang technical indoor, ya, yang itu cenderung dalam rumah, dalam ruangan, itu bisa kepada administrasi, ya, kepada administrasi, kepada apa namanya perkantoran, itu terkait dengan technical yang sifatnya adalah indoor. Kalau yang outdoor itu mungkin arsitektur dan sebagainya. Nah, ini cara menjuruskannya. Nah, makanya itulah penjurusan untuk anak-anak kita. Nah, ini ada beberapa contoh, ya, ya, contoh yang mungkin bisa kita jadikan gambaran untuk memilihkan jurusan bagi anak kita. Ya. Yang pertama, ya, apabila tadi kita ulang lagi, anaknya cerdas, ya, mudah paham, hafalannya bagus, jelas, ya, disuruhkan ilmu diniyah atau ilmu-ilmu lain yang benar-benar dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ini baik walaupun itu adalah ilmu umum, ya, yang sifatnya adalah belum ada kaum muslimin yang menekuni bidang tersebut. Ini yang memang cocok sekali untuk anak-anak yang dijuruskan pada bidang diniyah, yaitu di pondok pesantren. Karena pondok pesantren sebenarnya sudah penjurusan sebenarnya, karena ilmu diniyahnya itu bukan hanya ilmu yang dasar, tapi sudah kepada cenderung ke ahli, ya, sudah cenderung kepada ahli. Terus berikutnya adalah jika ada anak cenderung suka bergaul dengan orang, mudah akrab, senang berkomunikasi, maka anak tersebut bisa dijuruskan di bidang perdagangan atau kewirausahaan. Kemudian contoh berikutnya, jika ada anak tidak suka menganggur, ya, senangnya itu berkreasi utak-atik, ya, bongkar pasang mainan atau mungkin bongkar saja, ya, tidak bertahan lama dalam ruangan, ya, enggak betah duduk lama, senang bermain sendirian, kadang-kadang juga anaknya pemalu, ya, kalau ketemu orang enggak nyaman, ini maka ini bisa dijuruskan di bidang industri, ya, seperti kerajinan, teknik atau bidang produksi yang terkait dengan teknikal ini. Kemudian berikutnya, jika ada anak yang senangnya dengan binatang, ya, sayang dengan kucing, senang merawat tanaman, ya, kemudian perasaannya halus, misal ada ikan sedang memelihara ikan, ada ikannya mati, dia menangis karena merasa kasihan. Nah, ini anak-anak yang cerdas di perasaan, ya, maka bisa diarahkan di peternakan atau pertanian. Nah, ini. Nah, setelah mengetahui demikian, insya Allah nanti kita tahu nanti dia SMA-nya kemana, kemudian nanti kuliahnya akan kemana. Kalau memang ini sudah potensinya, insya Allah anak akan merasa nyaman belajar, ya, merasa nyaman belajar dan merasa tidak terpaksa, dan insya Allah ta'ala dia lebih bermanfaat pada bidang itu karena dia itu suka sekali. Nah, sebenarnya ada 3 ciri, ya, untuk mengetahui apakah aktivitas anak kita itu masuk kepada potensi unggulnya atau tidak, atau termasuk bakatnya atau tidak. Itu ada 3, ya, yaitu yang pertama, yang dilakukan anak kita itu disukai anak kita. Ini termasuk ciri yang pertama, yaitu al-khirsu, yaitu dia itu sangat suka sekali, berkeinginan kuat sekali dalam bidang itu. Ini tampak sampai dia kadang-kadang itu lupa waktu, ya, lupa makan, kadang lupa mandi ketika mengerjakan itu dan berulang-ulang. Nah, ini menandakan dia itu suka. Ini, ya. Kemudian yang kedua, yang dia lakukan itu dia bisa melakukan dan hasilnya bagus. Ya, misal dia senangnya itu bikin rumah-rumahan dari pasir, ternyata hasilnya bagus. Oh, bisa jadi nanti arahnya ke arsitek dan sebagainya. Nah, yang itu hasilnya bagus, ya. Dia bisa al-itqan, ya, profesional di bidang itu. Kemudian yang ketiga adalah yang dilakukannya adalah bermanfaat, ya. Ya, jadi dia suka melakukan itu dan dia bisa melakukannya dan yang dilakukan itu bermanfaat. Maka kalau 3-3-nya ini ada pada aktivitas anak kita, maka itulah potensi unggul anak kita. Itulah tanda bahwa itulah bakatnya. Itulah yang menjadi dasar kita untuk menjuruskan dalam jurusan studinya dari aktivitas-aktivitas yang dia lakukan tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan, ya, terkait dengan masalah menjuruskan anak-anak kita, ya. Jangan sampai kalau kita salah menjuruskan, ya, itu bisa jadi nanti apa yang dia pelajarinya sebenarnya enggak dia butuhkan, walaupun itu mungkin dibutuhkan orang lain. Ya, ya, akhirnya banyak nanti ilmu yang dia pelajari akhirnya mubazir, ya, sia-sia. Kita sudah mengeluarkan biaya banyak, waktunya, ya, kemudian tenaganya anak tiap hari, waktu anak yang dibuang, ternyata yang dipelajari salah jurusan, ya. Ya, kita khawatir yang dia pelajari itu adalah banyak yang mubazir. Walaupun salah jurusan tidak semata-mata terus semuanya ilmunya mubazir, tidak. Tapi ternyata kalau salah jurusan itu lebih banyak yang mubazir dibanding anak yang tepat pada jurusan sesuai potensinya. Ya, demikian, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan hari ini mengenai tema kita memilihkan jurusan untuk anak. Baik, selanjutnya untuk memperluas pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, kami persilakan bagi para pendengar untuk mengirimkan pertanyaan kepada Al-Ustadz, akan kebacakan ke nomor 0895-2561-3326, bisa melalui SMS ataupun WhatsApp. Dan bagi Anda yang menonton via YouTube, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di live chat, nanti akan kami bacakan. Baik, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang pertama. Kali ini datangnya dari NTB, sudah mengirimkan pertanyaan sejak sore tadi. Dari anggota grup Sekolah Orang Tua Ayah Bunda Hebat NTB, beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. Pertanyaannya panjang, kami ringkaskan. Yang intinya ada seorang anak yang sudah berumur 20 tahun dan dia saat ini sudah kuliah sampai semester 4, namun tidak aktif. Dan dahulu dia di sekolah SD dan MTS. Kemudian dia mulai kecanduan games mulai SMA. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendidik anak yang di usia 20 tahun tersebut, Ustadz, yang suka main games sampai tidak ada waktu tanpa HP, hingga kewajibannya seperti sholat dilupakan, bahkan tidak dipedulikan lagi. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Dan sepertinya dia itu tidak nakal, Ustaz. Hanya tidak punya semangat, tidak mau bicara, dan sering menyendiri di kamar dan menjauh dari temannya. Jika dihubungi, tidak diangkat atau tidak dibalas. Bagaimanakah hal tersebut, Ustaz? Karena dia seorang anak yang sepertinya punya rasa dendam, benci, dan sakit hati, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, ya, jadi pertanyaan ini yang sangat bagus, ya. Maksudnya pertanyaan ini mewakili dari sekian banyak orang tua yang memiliki permasalahan yang sama, ya. Karena pertanyaan yang senada dengan ini, semakna dengan itu, banyak sering terlontar. Anak usia 20 tahun itu sudah balik insya Allah Ta'ala, ya. Dan kalau sudah balik, berarti dia adalah seorang yang dewasa. Kalau orang yang dewasa, maka dia mukallaf. Kalau sudah mukallaf, berarti dia sudah dicatat dosa-dosanya. Pena catatan amal sudah tidak diangkat lagi. Tapi faktanya, ya, walaupun dia sudah balik, sudah dewasa fisiknya, tapi ternyata mentalnya belum dewasa. Buktinya apa? Mental belum dewasa, yaitu kesadaran beribadahnya kurang. Kesadaran terhadap tanggung jawab terhadap dirinya masih kurang, padahal dia juga harus bisa menanggung tanggung jawab kepada orang tua. Ya, seorang anak laki-laki yang sudah balig itu, orang tua sudah tidak memiliki kewajiban memberi nafkah, itu secara syariat. Dan seharusnya justru anak yang sudah balig itulah memiliki kewajiban menafkahi orang tuanya jika orang tuanya memang betul-betul tidak mampu. Ini. Tapi faktanya demikian. Memang sekarang akhirnya muncul, ya, atau fenomena yang ada, banyak anak-anak yang sudah balik secara, ya, sudah balik, tapi ternyata mereka hanya dewasa fisik saja dan ternyata belum dewasa mental. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan dewasa mentalnya kok tidak tumbuh bersamaan dengan dewasa fisik ketika dia balik? Ya. Jadi sebenarnya balik itu harus dewasa fisik dan mental, tapi ternyata yang terjadi sekarang itu mereka sudah fisiknya dewasa. Buktinya apa? Organ seksualitasnya sudah berfungsi, tapi ternyata belum dewasa mental. Beda dengan zaman-zaman di generasi sahabat dulu, ya, generasi sahabat dulu begitu balik mereka langsung siap, ya, untuk berperang sebagaimana orang dewasa, siap berperang, berjihad, siap menikah, ya, siap menghidupi dirinya sendiri. Tapi sekarang, ya, itu terjadi yang demikian. Nah, yang menyebabkan tidak apa namanya tadi dewasa mental, ya, pada anak tersebut itu dikarenakan ada proses pendidikan sebelumnya yang tidak tepat untuk dirinya. Nah, pendidikan yang tidak tepat ini, walaupun yang mendidik itu betul-betul ikhlas, tapi kalau ternyata metodenya tidak tepat untuk anak ini, maka menimbulkan trauma pada diri anak. Trauma ini yang sebenarnya adalah melukai fitrah anak. Nah, fitrah anak itu bisa terluka karena apa? Antara lain yang pertama, yaitu pendidikan yang bebannya tidak sesuai dengan fase perkembangan anak. Yang seharusnya ketika kecil itu anak adalah ditumbuhkan persepsinya, ya, dikelola dan dituntaskan egosentrisnya, dibahagiakan ketika kecil sehingga dia merasa bahwa ibadah itu menyenangkan, tapi ternyata banyak diberi beban. Beban menghafal, ya, beban mungkin harus melaksanakan sholat dan sebagainya, padahal belum 7 tahun. Maka itu bisa melukai diri anak, dan itu bisa terbawa sampai besar. Nah, anak yang usia 20 tahun itu bisa jadi dulu itu ada hal-hal yang melukai hatinya, walaupun mungkin niat orang tua dan pendidik itu baik, niatnya adalah mendidik untuk kebaikan anak tersebut, tapi ternyata metode yang tidak tepat akhirnya melukai hati anak tersebut. Nah, ini penyebabnya anak tadi akhirnya enggan ya untuk beribadah, cuek dengan teman-teman, dan dalam dirinya seperti ada dendam. Itu yang disebut dengan luka fitrah, ya, fitrah yang tercederai, sehingga memunculkan persepsi yang negatif pada diri anak. Nah, akhirnya kalau kita perhatikan hal ini, berarti yang terjadi pada anak bukan masalah luka fisik, tapi ternyata adalah luka mental. Nah, luka mental ini terkait dengan apa? Terkait dengan hati anak. Boleh kita katakan dengan bahasa yang lebih apa namanya ya, lebih gaul, itu adalah hati yang terluka. Hati yang terluka. Tapi hati terluka akibat dari proses pendidikan masa lalu. Nah, sekarang pertanyaan dari kembali ke pertanyaan yaitu, terus apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan hati yang terluka tadi? Kalau yang fisiknya terluka ya dikasih obat, ya dikasih obat apa namanya, antibiotik atau mungkin obat luar dan sebagainya. Tapi kalau hati yang terluka ini yang kadangkala kita sulit menyembuhkan. Yang jelas yang perlu kita apa perhatikan ya, mengobati luka hati anak tersebut itu tidak bisa dengan cukup banyak nasihat, nggak mempan. Saya yakin anak tersebut sudah tahu bahwa meninggalkan sholat dosa, sudah tahu, yakin saya itu. Ya, karena semua anak Islam insya Allah sudah diberitahu dari awal. Tapi kenapa dia meninggalkan? Ya, karena luka fitrah tadi. Ya, yang tadinya fitrahnya condong kepada kebaikan, condong kepada Islam, karena ada luka sehingga dia condong kepada hasutan setan. Ya, ini hasutan setan. Maka sebenarnya yang menyimpangkan itu sebenarnya setan. Ya. Setan bisa menggoda anak itu, bisa menggoda pendidiknya, bisa menggoda orang tuanya, bisa menggoda nanti masuk ke HP-nya dan sebagainya. Ini. Makanya sebenarnya yang kita lakukan di sini adalah kita sebenarnya melawan setan yang berusaha untuk menggelincirkan fitrah anak yang tadinya sudah ke arah kebaikan. Nah, makanya itu tadi tidak cukup kita dengan banyak nasihat, dia sudah paham. Apalagi mungkin kita dengan mengancam, lebih parah lagi. Apalagi dengan hukuman, itu tidak mengena ke hatinya. Sebab hati tidak bisa diobati hanya dengan ceramah. Hati tidak bisa diobati dengan ancaman. Hati tidak bisa diobati dengan hukuman. Ini kalau hati terluka, hati hanya bisa diobati dengan hati ya. Maksudnya bagaimana? Ya dengan perasaan, dengan kelembutan, dengan perhatian ya, dengan didengarkan, dengan merasa dirinya diakui, diajak ngobrol, jangan disalahkan ya. Jadi akhirnya apa, mendidiknya seperti fase-fase dulu yang dia terluka ketika masa kecil. Ya, masih seperti anak kecil. Kita mungkin enggak berani kasar-kasar sama dia sebagaimana anak kecil. Ya, mungkin kita perlu menyanjung dia sebagaimana anak kecil yang seharusnya usia segitu sudah enggak demikian, tapi karena terluka itu akhirnya fase pendidikan itu diulang lagi. Ya, metodenya diulang lagi ketika dulu di mana dia itu terluka hatinya. Nah, makanya ada namanya bahasa hati, ada yang menyebut bahasa kasih atau bahasa cinta, itu adalah cara yang sangat tepat ya untuk menyentuh hati anak, sehingga dia itu setelah hatinya kesentuh maka dia akan mudah menerima nasihat. Ya, yang pernah kita bahas ya, ada 5 ya bahasa hati untuk istilahnya mengobati hati anak. Jadi terkait dengan konsep bahasa hati ini atau bahasa kasih ini, itu sebenarnya setiap anak yang terluka fitrahnya itu intinya sebenarnya tangki cintanya kering dia itu. Ya, semua manusia itu butuh cinta. Ya, baik cinta dari orang tuanya, ya, cinta dari temannya, ya. Semua manusia butuh kecintaan, butuh dicintai. Nah, kalau ternyata tangki cinta ini kering karena enggak pernah diperhatikan, enggak pernah diisi, ya, baik oleh orang tuanya atau oleh gurunya dan sebagainya, maka dia hidupnya itu gelisah ya, muncul dendam ya, tidak semangat ya, mudah berputus asa. Ini kalau tangki cinta kering. Nah, kalau cinta, kata tangki cinta ini terisi, maka dia akan semangat hidupnya ya, ceria ya, mudah menerima masukan, mudah menerima nasihat ya, disuruh ibadah juga mudah. Nah, bahasa kasih ini atau bahasa hati inilah ya yang tepat insya Allah Ta'ala mengisi tangki cinta anak ya. Sebab saya yakin ya, orang tua itu sangat menyayangi anak tersebut, hanya saja anak tersebut merasa tidak disayang oleh orang tua, makanya dia merasa dendam. Nah itu karena apa? Karena bahasa, ya, bahasa untuk menyayangi pada anak tersebut itu tidak tepat, sehingga tidak mengisi tangki cinta anak. Nah yang pertama yaitu dengan kalimatut tasyi', ya, kita memberikan pujian kepada anak, kamu tuh hebat loh nak, kayaknya kamu bidangnya adalah ini, ya. Maka sebelum kita menggunakan ini, maka temukan dulu potensinya apa. Mungkin dia bisa jadi salah jurusan juga kan, itu merasa tidak diakui atau merasa dipaksa tadi, ya, dengan kata-kata pujian. Kamu kayak cocok jadi insinyur deh, kamu cocok jadi ahli teknik, kamu cocok dari menjadi ahli perdagangan dan sebagainya. Itu dilihat dari potensinya, ya. Terus kemudian yang kedua yaitu dengan memberikan hadiah. Ya kadangkala kita tahu anak kita itu butuhnya apa sih, ya. Walaupun tidak mahal harganya, yang sederhana saja kita berikan kepada anak kita. Maka dengan pemberian hadiah dia merasa bahwa orang tua saya itu menyayangi saya. Maka itu akan bisa mengisi tangki cintanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan melayani mereka, ya. Istilahnya amalul khidmiyah, yaitu dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang melayani anak kita. Mungkin kita mengambilkan makannya, atau mungkin kita menatakan tasnya, atau mengambilkan sepatunya. Itu bukan merendahkan orang tua, ya. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk mengobati hati anak tadi, ya. Kemudian yang keempat adalah dengan membersamai, ya. Kita kadangkala hanya melihat anak kita dengan wajah cemberut ketika dia main game, ya, ketika main game. Tapi kita mungkin nggak pernah duduk bersama dengan dia, ya, duduk bersama. Mungkin kita memegang HP lah, jejer lah dengan anak itu sama-sama pegang HP. Dia merasa bahwa dia ditemani, ya. Kadangkala ayo main game bersama dengan ayah atau dengan ibu, walaupun mungkin ayah selalu kalah dalam main game, tapi itu kan tanda-tanda bahwa kita memperhatikan dia. Ini awal-awal tidak masalah, awal-awal untuk menyembuhkan hati dia. Nanti kalau sudah hatinya sembuh, beda lagi caranya. Nah, jadi itu dengan apa? Dibersamai. Kemudian yang terakhir adalah dengan sentuhan fisik. Mungkin kita sering kalau dia sudah besar kan, kalau dipeluk kadang malu, apalagi dicium, ya, dia malu. Dipegang punggungnya, ya. Kemudian kita usap punggungnya, kadang ditepuk punggungnya, kamu itu apa namanya, abi sayang banget sama kamu, ya, bapak sayang banget sama kamu, papa, mama itu sayang banget sama kamu. Kadang punggung telapak tangannya itu disentuh, ya. Kemudian kadangkala berjalan kita gandeng. Ya, dalam tanda kutip untuk memperbaiki ego anak ini, ya, itu kita harus memperbaiki hati anak ini, kita harus menurunkan ego terlebih dahulu. Kalau orang tua egonya masih tinggi itu susah banget, ya. Maka ego orang tua harus diturunkan seturun-turunnya, ya, sehingga orang tua terhadap anak itu betul-betul tidak ada perang ego antara anak dan orang tua. Sebab anak itu egonya sedang tinggi tadi, seperti anak kecil kembali lagi. Nah, sementara orang tua juga egonya juga tinggi, ya, maka sudah enggak ketemu-ketemu. Maka orang tua harus menurunkan egonya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan luka hati tersebut. Nah, nanti kalau sudah dengan cara-cara itu, maka insya Allah anak itu memiliki, ya, di antara lima ini paling dominan yang mana? Setelah hatinya mulai apa namanya tersembuhkan, dia sudah mulai nyaman, dia sudah mulai kadang mau tersenyum sama kita, kadang mau ngobrol. Nah, disitulah baru nasihat akan masuk, ya. Setelah nasihat masuk, insya Allah Ta'ala ilmu yang dulu telah dia pelajari dari kecil itu akan kembali lagi, akan dia laksanakan kembali. Karena apa? Hatinya sudah tersembuhkan. Ini salah satu contoh dari metode, ya, secara walaupun secara ringkas adalah metode recovery, ya, atau istilahnya perbaikan karakter anak yang berdasar kepada fitrahnya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Kali ini pertanyaan datang di live chat dari Bintang Senja. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya senada namun tak serupa Ustaz. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua apabila anaknya sekarang tumbuh sebagai seorang pendendam karena dahulu mengalami sikap tidak adil dari orang tua terhadap anak tersebut di masa lalu, Ustaz? Silakan, ya, Ustaz. Ya, sebenarnya ini masalahnya sama dengan tadi, ya. Yang kita lakukan adalah recovery, ya. Jadi mengulang kembali, ya, proses pendidikan dulu yang terlewat, yang seharusnya itu tumbuh, ya, tumbuh karakter keimanannya, tumbuh kesadarannya, ternyata enggak tumbuh. Caranya sama dengan menggunakan bahasa-bahasa hati, ya. Karena dendam itu enggak bisa dilawan dengan ego, ya. Gak bisa dilawan dengan tantangan atau istilahnya kita mengancam dengan banyak nasihat gak mempan. Ya, dia hanya butuh pengakuan sebenarnya, butuh pengakuan dirinya diakui. Ya seperti anak kecil lagi. Ya makanya caranya sama, yaitu sentuh hatinya, sembuhkan luka hatinya. Hanya saja tadi anak tadi mungkin dengan pendiam itu juga sama sebenarnya, itu adalah akibat dari luka fitrah, ya, atau bahasa kita luka hati sebenarnya. Ya, itu mungkin jawabannya ya sama saja dengan yang awal tadi. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas ya. Jawabannya. Ustaz, sebagai tambahan untuk penutup Ustaz, pertanyaan tadi kan dua adalah bagaimana yang dilakukan orang tua terhadap anak yang mengalami hal-hal negatif Ustaz. Ya. Bagaimana dengan menyikapi hal yang sekarang marak di kabar-kabar di medsos Ustaz, banyak anak yang menuntut orang tuanya karena orang tuanya dianggap tidak adil karena harta warisan atau sebagainya Ustaz. Iya. Bagaimana menyikapi hal tersebut, untuk nasihat untuk seorang anak yang melakukan demikian terhadap orang tuanya Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Jadi pernah kita kan mendengar sebuah kisah ya, ketika seorang itu menggendong ibunya ya untuk menunaikan haji ya, pada dari jarak yang sangat jauh. Ya, kemudian anak yang menggendong ibunya tadi bertanya kepada salah seorang sahabat, "Apakah aku sudah bisa membalas ibuku dengan perlakuan seperti ini?" Apa jawaban dari sahabat tadi? "Bahkan ya, kamu membalas satu hembusan napas ketika melahirkan kamu saja itu enggak bisa dengan cara seperti ini." Maka ketika apabila seorang anak melihat orang tuanya dianggap tidak adil dalam warisan dan sebagainya, kemudian menuntut, itu adalah sebenarnya perlakuan yang tidak benar, dan itu sebenarnya adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua, kepada orang tua. Sebenarnya kita harus terima masalah adil dan tidak adil adalah urusan orang tua terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah hak dari orang tua kita, dan itu yang mempertanggungjawabkan adalah nanti orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terhadap kita, terhadap orang tua, ya walaupun orang tua tidak adil terhadap kita, bukan berarti kita semena-mena kemudian dengan alasan hukum dan sebagainya kita menuntut orang tua. Ya, kita maafkan orang tua karena apa? Jasa orang tua terhadap kita itu diganti dengan kita memberikan harta kita semua pada orang tua saja belum bisa. Apalagi hanya sekedar tidak adil seperti itu, maka tidak layak seorang anak untuk menuntut ya, bahkan mungkin ke pengadilan ya kepada orang tuanya tersebut. Maka hendaknya anak tersebut segeralah untuk bertobat ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada orang tuanya untuk mendapatkan kerelaan dari orang tua atau keriduan dari orang tuanya ya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Baik, jadi terkait dengan masalah penjurusan ini ya, memang sekilas bahwa melihat bahwa penjurusan itu urusan keduniaan, tapi ternyata tidak. Ya. Ternyata penjurusan ini terkait dengan ilmu din. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya qul kulli ya'malu 'ala shakilatih fa rabbukum 'alamu biman huwa 'ada sabila. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya setiap orang itu akan bekerja, akan beramal sesuai dengan syakilah, yaitu sifat-sifat bawaan dia ya, yang nanti munculnya kepada mauhibah, yang akhirnya bisa disebut dengan bakat tadi. Nah ini menunjukkan bahwa setiap orang itu adalah unik ya, dan ternyata keunikan ini adalah merupakan bekal yang Allah berikan untuk menempuh misi hidup, yaitu menjadi khalifah, yaitu pemakmur bumi ya. Kita ada misi hidup kita, yaitu tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Tapi ternyata di dalam beribadah itu adalah ada tugas yang lain, yaitu kita menjadi khalifah di muka bumi ini, walaupun maknanya sebenarnya adalah ibadah juga ya. Makanya kita menjadi pemakmur bumi ini sebagai apa? Yaitu sesuai dengan potensi kita masing-masing. Maka akhirnya penjurusan ini diperlukan ya untuk menempuh misi hidup, yaitu tujuan hidup kita di dunia ini, sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi itu keterkaitan ya, pemilihan jurusan ternyata tidak lepas dari tujuan Allah menciptakan manusia. Ya ini, yaitu menjadi pemakmur bumi ya. Sebagaimana ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ansa'akum minal ardi wastamarukum fiha." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian dari bumi ini, yaitu dari tanah, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmurnya ya, wastamarukum fiha, yaitu kamu menjadi pemakmurnya Nah ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pemakmur bumi ini, kita berperan sesuai potensi kita masing-masing. Itu secara logika saja kita bisa apa melogika hal ini ya, bisa memahami hal ini ya, bahwa memang masing-masing orang itu punya peran yang berbeda-beda ya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Demikian ya, wa'alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita, apalagi di masa-masa perkembangan teknologi yang sedemikian rupa. Tapi janganlah kita selalu menyalahkan masalah zaman ya. Zaman itu, zaman dahulu itu sama ya. Zaman Nabi namanya malam itu ya kurang lebih 12 jam, siangnya juga kurang lebih 12 jam. Ya pokoknya satu hari 24 jam itu hampir sama semua zaman ya. Dulu siang ya ada matahari, ya sekarang malam ya kadang ada bulan. Nah, malam gelap, siang terang, itu dari dulu sama. Kemudian yang berubah apa? Yang berubah adalah teknologi dan ilmu pengetahuan ya, yang berubah, yang akhirnya akan merubah pola hidup manusia. Ini yang akhirnya disebut zaman berubah. Sebenarnya yang berubah bukan zamannya. Zaman itu kan masa ya, waktu-waktu sama dari dulu. Tapi di sini adalah terkait dengan masalah teknologi ya, yang akhirnya merubah perubahan hidup. Nah, dengan perkembangan teknologi ini, maka kita selalu mohon kepada Allah ya. Apalagi masa-masa saat ini orang tua itu dipaksa, tanda kutip dipaksa ya, untuk mendidik anaknya di rumah. Padahal ini sebenarnya adalah peluang ya, karena memang penanggung jawab pendidikan yang utama adalah kedua orang tua. Demikian, wa'alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.